Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kula muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin finnar a'dhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwah fillah, barakallahu fikum jami'an. Tidak lupa kita saling ingat mengingatkan untuk kita saling mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita saling mengingatkan untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dari waktu luang kita, kesehatan kita, dan terlebih dari itu nikmat iman dan Islam. Bahkan nikmat menjalankan Islam di atas sunnah. Sungguh ini karunia yang besar, yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Dan dengan syukur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya dengan kita diberi keistiqomahan untuk terus berpegang kepada Islam, untuk terus memiliki iman yang kokoh, dan juga untuk terus menapaki jalan siratal mustaqim ini dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan bersuri teladan kepada salafun salih hingga akhir hayat kita. Sebagaimana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambahkan kenikmatan itu kepada kalian. syukur kita terkait keimanan, keislaman, nikmatus sunnah yang ada pada kita, dengan menjaga, memelihara dari berbagai ancaman yang akan menggoyahkannya, wa iyadubillah bahkan merobohkannya, dengan terus belajar ilmu kitab wa sunnah dan berhati-hati di dalam mempelajarinya, dekat dan terus konsultasi, meminta bimbingan kepada ahlul ilmi yang kita kenal kesunahannya, yang ada di dekat kita untuk membimbing kita di dalam melangkah dan menapaki perjalanan hidup kita. Karena kita tidak aman dari berbagai fitnatus subuhat wa fitnatus sahawat. Untuk memelihara apa yang Allah karuniakan kepada kita, menjaga apa yang Allah karuniakan kepada kita, ini bentuk kalau kita sangat mensyukuri nikmat Allah tersebut, sehingga kita sayang, merawat apa yang menurut kita berharga. Karena seorang itu kalau melihat barang berharga, barang yang mahal, barang yang besar di timbangan pandangannya, pasti dia akan memelihara, menjaga, tidak ingin rusaknya, apalagi hancurnya, apalagi hilangnya. Maka nikmat yang telah ada, yang Allah karuniakan kepada kita, saya ingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya juga antum semuanya, untuk benar-benar kita mensyukurinya. Lisanan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua puji syukur kepadanya, dan dalam perbuatan kita menyayangi, memelihara apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, menjaganya dari hilangnya dan rusaknya. Kemudian barakallahu fikum, kalau kita perhatikan dari apa yang ada di sekeliling kita, yakni kita sendiri, saudara-saudara kita yang hidup berdampingan dengan kita, beraktivitas bersama kita, maka satu sama lain memiliki perbedaan-perbedaan dari banyak sisi. Perbedaan dari sisi kuat jasadnya, satu sama lain beda. Dari sisi pemikirannya, satu kuat, satu sedang, satunya lemah. Dari sisi kelapangan waktunya, sifat untuk berderma, juga satu sama lain beda. Yang demikian ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya itu dalam keadaan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Satu sama lain dilebihkan, yang ini dilebihkan daripada yang lainnya. Yang demikian ini barakallahu fikum termasuk dari sunnatullah, yang menciptakan manusia tidak dalam satu keadaan, satu macam, baik dari sisi rupa, dari sisi bentuk badan, dari sisi kemampuan, baik kemampuan berpikir maupun kemampuan finansial. Allah memang tetapkan berbeda-beda satu sama lain. Dan yang demikian ini banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di antaranya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-47 dan juga 122. Allah nyatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, yani anak turun Ya'qub alaihi salatu wassalam, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Dan sungguhnya aku Allah melebihkan kalian, memberikan karunia lebih, memberikan kelebihan kepada kalian atas segenap alam semesta ini. Yani atas segenap penduduk alam semesta ini. Yani Allah berikan kepada Bani Israel ini banyaknya para nabi dan kitab-kitab samawiyah yang diturunkan kepada mereka. Syahid yang kita ambil dari ayat ini, Allah melebihkan sebagian manusia atas sebagian yang lainnya dari sisi apa yang Allah berikan dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ini dalil Allah memang melebihkan sebagian kita dengan sebagian yang lainnya, tidak sama satu sama lainnya. Kemudian barakallahu fikum, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Ayah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, manusia semuanya itu merujuk kepada satu jiwa, Adam alaihi salatu wassalam dan pasangannya Hawa. Dan Allah nyatakan, dan kami jadikan sekalian kalian itu merujuknya, usul-usulnya, asal-usulnya dari sepasang manusia saja. Kami jadikan kalian itu menjadi su'ubah, kelompok-kelompok masyarakat yang satu sama lain masyarakat ini punya kemampuan beda, karakter beda, adat istiadat beda. Wa qabaila, kami ciptakan kalian bersuku-suku agar supaya kalian saling mengenal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, tapi perbedaan yang ada pada masyarakat ini punya kelebihan ini, pada suku ini punya kelebihan itu tidak menjamin bahwasanya dengan kelebihan itu mereka meraih kemuliaan di sisi Allah. Maka Allah ingatkan, perbedaan kemampuan, perbedaan masyarakat, status sosial, keperbedaan status kemasyarakatan itu semua barakallahu fikum memang Allah takdirkan terjadi, tapi itu bukan penentu kalian meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan-kelebihan itu saja. Allah ingatkan, inna akramakum indallah yatqakum, sungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian nanti di sisi Allah, yang paling takwa di kalangan kalian. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak Adam min aslin wahid, dari asal yang satu, min jinsin wahid, dari jenis yang satu. wa kulluhum min dzakarin wa untha wa yuraji'u jami'uhum ila Adam wa Hawa. Adam wa Hawa, semua mereka manusia tadi yang berakam jadi, merujuknya seluruh dari mereka itu kepada Adam dan Hawa. Walakin Allah Ta'ala batha minhuma rijalan kathira wa nisa. Akan tetapi kemudian Allah kembangbiakkan dari dua manusia ini laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Ufarraqahum, dan Allah bedakan mereka satu sama lain, pisahkan mereka satu sama lain. Tidak tinggal di satu tempat, tidak tinggal di satu kampung saja. Tidak sekarakter, tidak setipe dengan bi'ah lingkungannya yang itu-itu saja. Tapi Allah pisah mereka, Allah sebar mereka. Waja'allahum su'uba wa qabaila. Mereka menjadi masyarakat-masyarakat besar, kelompok masyarakat-masyarakat, dan kemudian menjadi kabilah-kabilah. Dan Allah tetapkan ada qabail sighara wa kibara. Ada kabilah besar, memiliki kemampuan yang besar. Ada kabilah yang kecil, memiliki sekian banyak kelemahan, butuh bantuan pada masyarakat yang lebih besar, yang lebih mempunyai kemampuan yang besar pula. Barakallahu fikum. Beliau menyatakan wa dzalika li ajli ayyata'arafu. Allah takdirkan seperti itu, Allah sunnahkan seperti itu, terjadi yang seperti itu agar supaya mereka saling mengenal. Tidak terkota pada itu saja lingkungannya, itu saja orang-orangnya, itu saja model-modelnya. Dan barakallahu fikum, ta'aruf itu perbedaan, kemudian saling mengenal sama, satu sama lain, saling mengetahui, oh ini punya kelebihan, oh ini punya kekurangan, oh ini butuh bantuan, oh ini butuh, ini memiliki potensi untuk membantu dan lain sebagainya, sebagaimana beliau menyatakan lima yakhsul bidzalik at-ta'aruf alladhi yatarattaba yani barakallahu fikum alaihi tanasur wa ta'awun wa tawaruts wa ghairi dzalik min huquqil insan. Dengan saling mengenal tadi, maka akan berakibat adanya saling tolong-menolong. Ini yang kuat melihat fulan masyarakat ini lemah, fulan lemah, akhirnya ditolong, dibantu, dan lain sebagainya dari menunaikan hak-hak kerabat, hak-hak manusia secara umum. Jadi bukan hanya supaya mereka mengenal ini demikian karakternya, demikian kemampuannya, demikian besarnya masyarakatnya, kemudian selesai, tidak sekedar itu. Dengan saling mengenal satu sama lain, saling tahu kekurangan satu sama lain, dan satu sama lain pun menjadi pelengkap, yang kurang dilengkapi, yang butuh dibantu dibantu, yang butuh bantuan mencari orang yang mampu membantu, dan kemudian mengetahui bahwasannya saya butuh bekerja sama dengan fulan wa alan, akhirnya terjadi ta'awun satu sama lain dengan apa yang Allah tetapkan. Manusia diciptakan dengan keragaman, keragaman bentuk rupa maupun keragaman kemampuan mereka. Kemudian barakallahu fikum, ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini satu dan yang lainnya itu tidak sama kemampuannya, bahkan Allah melebihkan yang satu dengan yang lain, adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian itu punya rasa iri, berandai-andai terhadap apa yang Allah lebihkan dari sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Karena memang Allah yang menghendaki dia punya kelebihan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dia lebih daripada kamu. Sehingga kamu enggak perlu berandai-andai saja aku dia, dia aku. Andai saja kekayaannya itu pindah ke aku, dia melarat aku yang kaya. Enggak usah demikian. Janganlah kalian seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melebihkan yang satu daripada yang lainnya dengan hikmah di balik itu. Allah tetapkan memang ada yang kurang, butuh yang lebih. Yang kelebihan butuh penyaluran kepada yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Tapi syait yang kita ambil adalah Allah memang menetapkan manusia di dalam kehidupannya satu sama lain tidak seragam. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kemudian juga Allah menyatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Yang seperti itu memang karunia Allah. Kelebihan dan lain sebagainya itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan diberikan kepada semuanya. Tidak diberikan kelebihan ini kepada semua manusia, tapi yang Allah kehendaki. Yang dibalik itu tentunya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya, dalam zatnya dan dalam af'alnya, perbuatan-perbuatannya, hikmah. Ada hikmah dibalik itu semua. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 71, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd fi rizq. Allah Subhanahu wa taala memang melebihkan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain dari sisi rezeki. Ya harta, ya ilmu, ya anak dan yang lainnya. Allah memang bedakan. Ada yang Allah berikan ilmu yang melimpah pada seseorang. Ada yang Allah beri seorang itu harta yang melimpah. Ada yang Allah takdirkan kekurangan dari sisi harta, kekurangan dari sisi ilmu. Yang demikian itu ada hikmah di balik semuanya. Allah melebihkan sebagian kalian daripada sebagian yang lainnya di dalam apa yang Allah berikan di dunia ini. Di antara kalian ada yang kaya, di antara kalian ada yang fakir, di antara kalian ada yang jadi juragan, di antara kalian ada yang jadi buruhnya. Coba kalau kita semua juragan, siapa yang mau jadi buruh kita? Dibuka lowongan pekerjaan PT Maju Mundur misalnya. Nah ada yang lamar, kenapa? Semuanya direktur. Mana sudi direktur jadi buruh? Semuanya buat pabrik. Dan tidak ada semuanya yang ingin jadi buruh pabrik. Apa jadinya? Semuanya pinter, berilmu semua. Yang ada diskusi, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Semuanya kaya, mau zakat kepada siapa? Sampai siapa yang butuh bantuan? Tidak, semuanya butuh membantu. Akhirnya ditaruh uang di keranjang, taruh depan ruang, yang butuh ambil sendiri. Tidak ada yang ambil. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita demikian keadaan kita. Itu untuk apa ngelihat harta orang lain kemudian berandai-andai dan lain sebagainya? Ambil hikmah di balik itu. Dan memang itu sunnatullah, yang seperti itu yang kita jalani dan kita dapati. Barakallahu fikum. Ini semua barakallahu fikum Allah tetapkan, dan di balik itu hikmah yang besar. Adapun dari hadis yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia memiliki berbagai perbedaan dari sisi kemampuan dan yang lainnya, Allah lebihkan yang satu dengan yang lainnya, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ibn Majah, dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Allah berikan pada yang satu kekuatan, Allah berikan yang satu kelemahan. Ini menunjukkan bahwasannya Allah tidak memberikan kepada semua hambanya itu kemampuan yang sama, kekuatan yang sama. Bahkan Allah menetapkan sebagian yang satu dilebihkan atas sebagian yang lainnya. Tidak usah komplain, bulan kamu beli demikian-demikian, sedang aku ya Allah sejak lahir seperti ini saja. Dan protes, libur sholat sehari, demo. Barakallahu fikum. Kamu bukan dia, dia bukan kamu. Dan yang memberikan perbedaan itu, kelebihan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dicontoh pun gak bisa. Fulan bisnis ini lancar, ikut akhirnya bisnis, sama bisnisnya. Fulan jualan apa misalnya makanan, laris sudah. Kamu juga jualan makanan yang sama, bukannya di jam yang sama, bangkrut. Karena bukan yang menentukan, bukan usaha manusia semata. Lihat pedagang di pasar, dagangannya sama, lapaknya berdampingan. Satu jam delapan habis dagangannya, ini habis pasarnya, belum habis dagangannya. Fadlullah yu'ti mayyasha. Kemudian dalam sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ketika beliau utus ke Yaman, di situ Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kewajiban-kewajiban agama yang harus dijalankan orang yang menerima Islam, mau bersyahadat. Di antaranya yang disampaikan, yang dipesankan untuk disampaikan kepada mereka adalah annallah farada alaihim sadaqah tu'khadu min akhniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka di sini wadih gamblang bahwasanya Allah menetapkan adanya muslim yang akhniya dan fuqara, yang mana Allah wajibkan zakat diambil dari akhniya, orang-orang yang kaya ini, dan disalurkan kepada fuqara mereka. Dan masih banyak lagi dari Al-Kitab wa Sunnah yang berbicara tentang bahwasannya Allah melebihkan satu orang daripada yang lainnya, melebihkan sebagian dari manusia ini daripada sebagian yang lainnya. Terlalu banyak di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Maka dari nas-nas Al-Kitab wa Sunnah ini kita tahu Allah menciptakan kita ini dalam keadaan beragam, berbeda-beda tingkatan kemampuan, baik kemampuan materi maupun kemampuan yang lainnya, kekuatan, kemudian ilmu, kecerdasan dan lain sebagainya, kelapangan waktu, wasiknya hati, Allah pun beda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang diberi kelonggaran harta, ada orang yang diberi kelonggaran hati, ada orang yang diberi keluasan ilmu, diberi keluasan waktu, berbagai macam kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kekuatan kita beda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang fakir, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Maka dengan ini kita tahu kita itu tidak sama, ada yang lebih, ada yang kurang di antara kita yang hidup bersama ini. Kemudian barakallahu fikum, selain manusia barakallahu fikum diciptakan satu sama lain memiliki perbedaan, bukan dari bentuk wajah maupun fisiknya saja, tapi dari kemampuan, kecerdasan dan yang lain sebagainya tadi, Allah pun menciptakan manusia ini dengan kemampuan yang sangat-sangat terbatas. Artinya kita diciptakan dengan batas kemampuan kita. Dan di dalam batas kemampuan manusia ini pun satu sama lain berbeda. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan agama ini sesuai dengan kemampuan kita. Allah batasi kemampuan kita. Allah nyatakan fattaqullah mastata'tum dalam surat Ad-Daghabun ayat yang ke-16. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. Juga Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Sehingga yang kita ambil dari ayat ini, manusia itu kemampuannya terbatas. Sehingga di dalam aktivitasnya, di dalam amalannya kadang-kadang mentok kepada kemampuannya. Terhalang dengan batas maksimal kemampuan yang dia miliki. Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 98 terkait dengan orang-orang yang dia Allah maafkan ketika tidak ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani terkait dengan al-mustad'afi minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'un hilah wala yahtaduna sabila. Terkait orang-orang yang memang tertekan, di tempatnya, baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak yang tidak mampu untuk berdaya upaya untuk hijrah bersama Rasulullah SAW, tidak punya kemampuan untuk berdaya upaya seperti itu, dan mereka tidak diberi kemampuan untuk mengetahui jalannya. Semoga Allah mengampuni mereka. Ini menunjukkan bahwasanya manusia punya kemampuan yang terbatas, dan Allah mentoleransi keterbatasan kemampuan tersebut dari beban-beban syariah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan ibadah yang Allah syariatkan dengan kemampuan hamba yang akan melakukan syariat tersebut. Maka dari itu barakallahu fikum, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari jalan yakni Abdullah ibn Mas'ud, ketika Abdullah ibn Mas'ud bercerita bahwasanya kami ini para pemuda yang tidak memiliki apa-apa ketika itu, maka Nabi SAW menyatakan, ya ma'asara sabab manistata' al-ba'ah, wa fi riwayatin manistata' minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Perintah untuk menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitkan kepada orang yang sudah mampu ba'ah. Jelaskan oleh para ulama ba'ah di sini ya kemampuan biologis dan kemampuan di dalam menyediakan maunatun nikah, kebutuhan pernikahan. Maka bagi yang belum mampu diperintahkan saum, karena itu bisa mengerim menurunkan kemampuan dari sisi yang lainnya, yakni kemampuan biologisnya. Al-muhim di sini Allah kaitkan, syariat kaitkan perintah agama itu dengan kemampuan. Ini menunjukkan manusia itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Satu sama lain berbeda kemampuannya, dan manusia itu selalu terbentur pada ketidakmampuannya, sehingga mendapati kesulitan, sehingga mendapati kesukaran, sehingga butuh bantuan, sehingga butuh kerjasama satu sama lainnya. Karena sunnatullah, Allah bedakan kemampuan satu sama lain, Allah beri kelebihan satu dengan yang lainnya. Demikian pula ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam kepada Jibril alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril, hadis Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ibadah haji, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Demikian pula tentang hadis bunyal Islam ala khams. Barakallahu fikum. Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kewajiban haji itu yakni kepada orang-orang yang memiliki kemampuan menempuh perjalanannya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah itu ada kewajiban atas manusia ini untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Bagi siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Maka dari ini semua, sungguhnya manusia itu memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, memiliki kemampuan terbatas. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, dengan apa yang ada pada mereka ini, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Mereka terbentur untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya secara sendiri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita semua at-ta'awun. Tolong-menolong satu sama lain. Karena latar belakang tadi, manusia diberi kelebihan satu dengan yang lainnya berbeda. Manusia diberi keterbatasan kemampuan, sehingga manusia itu, ya kita lihat sekitar kita saja atau bahkan diri kita punya kelemahan, punya kekurangan. Demikian pula orang lain, ada kelebihan, ada kekurangan. Karena itulah manusia tidak bisa pada kondisi tertentu melakukan amanah Allah Subhanahu wa taala, bahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian saja. Butuh orang lain, butuh bantuan orang lain, butuh ta'awun. Maka Allah mensyariatkan at-ta'awun 'alal bir wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas albir wa taqwa, yakni di atas perkara kebajikan dan ketakwaan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Risalah Tabuqiyah, beliau menyatakan وقد استملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. Ayat ini mencakup seluruh kemaslahatan para hamba-hamba Allah ini di dalam kehidupan dunia mereka ataupun persiapan mereka menuju kehidupan akhirat. Butuh ta'awun, tidak bisa sendiri, tidak bisa nafsi-nafsi. Dan ini perintah, perintah pada asalnya adalah lil wujub, wajib. Tidak bisa seorang muslim cuek dengan apa yang Allah lebihkan pada dirinya, kelebihan ilmu, kelebihan harta, di tengah-tengah dia menyaksikan kekurangan saudaranya. Allah perintahkan kalian harus tolong-menolong. Dan barakallahu fikum, harus terjadi tolong-menolong itu di tengah-tengah mereka, sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Maka Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, fa inna kula 'abdin la yanfaq an hatainil halatain wa hadainil wajibain. Maka sungguhnya semua hamba tidak pernah bisa terlepas dari dua kondisi dan dua kewajiban ini, yakni dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, wajibun bainahu wa bainallah, kewajiban yang harus dia jalani dalam hidup ini yang kaitannya antara dia dengan Allah. Dan dalam hal ini adalah bagaimana dia mengikhlaskan niat, bagaimana dia beribadah dengan benar, bagaimana dia membersihkan jiwanya, bagaimana dia menghadap kepada Allah dengan keikhlasannya. Ini urusan dia dengan Allah. Membekali ilmu, mengikhlaskan amal, memperbaiki jiwa-jiwa yang jelek, berlindung kepada Allah dari kejelekan amal, kejelekan nafsu. Ini urusan dia dengan Allah. Yang kedua, wa wajibun bainahu wa bainal khalq, kewajiban dia antara dia dan manusia yang ada di sekitarnya, tak bisa lepas. Kata beliau, fa'amma ma bainahu wa bainal khalqi minal mu'asyarah wal mu'awanah was-sohbah. Dia di tengah-tengah masyarakatnya, di antara saudara-saudaranya sama manusia ini, lingkungannya ini, dia mesti harus adanya mu'asyarah, bergaul. Al-mu'awanah, saling membantu, saling menolong. Wasahbah, saling berteman. Dan pertemanan yang paling bagus itu adalah shohbali fadilah, berteman karena keutamaan. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi model teman yang kita berteman sehari-hari ini ada tiga macam. Sahibul manfaah, sahibul ladha, dan sahibul fadilah. Pertemanan yang karena manfaat, ada udang di balik batu. Dia berteman akrab sama fulan karena dia butuh sesuatu yang dimiliki fulan. Berteman akrab sudah. Bahasa ngawinya boloplek. Kenapa? Ternyata itu punya itu karena ada kebutuhan. Maka ketika pada satu teman ini sudah tidak ada manfaatnya, sudah kering kerompak, terpaksa kita harus putus hubungan. Ini sahibu manfaat. Sahibu ladha, orang ini bisa akrab dengan temannya ini karena kelezatan, keasikan, enak diajak ngobrol. Asik ini kalau ngobrol sama bulan, akhirnya dia cocok. Kalau ketemu sudah secangkir kopi untuk sampai tengah malam, masih ngobrol ngomong, sudah cocok saya sama fulan, masya Allah. Karena cocok ini saja. Makanya kalau sudah tidak cocok lagi, sudah tidak lezat lagi, sudah tidak asik lagi, kah persahabatan. Kenapa kamu kok tidak akan sudah tidak asik? Adapun sahib fadilah adalah sahabat yang mengingatkan kamu untuk ta'awun alal birri wa taqwa, saling kuat menguatkan keimanan, saling kokoh mengokohkan di dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi kita masih butuh kepada Allah, butuh penopang, butuh bantuan, butuh kerjasama, kita tidak akan putus pertemanan. Karena kita berteman untuk saling mengingatkan, saling tolong menolong di dalam al-birri wa taqwa. Dan ini pertemanan yang paling utama dan paling langgeng. Jadi tadi, manusia dalam kehidupannya itu punya kewajiban kepada Allah Ta'ala, yang dia wajib membersihkan hatinya, mengikhlaskan niatnya, memperbaiki akidahnya, dan lain sebagainya. Di sisi lain, dia punya kewajiban pada saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya untuk bergaul, sekedar mengucapkan salam, kemudian her-heran, atau bahkan terjadi muawana, saling membantu yang kekurangan dan lain sebagainya. Atau sekedar berteman, teman diajak diskusi, teman diajak bekerja sama dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Falwajib alaihi fiha. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang wajib atas seorang manusia di dalam kehidupannya dengan saudara-saudaranya tadi, ayyakuna ijtima' bihim wassohbata'un lahum ta'awunan ala mardhatillah wa ta'atih alati ya ghayah as-sa'adatil abdi wa falahi. Maka yang wajib ketika kita harus bergaul dengan masyarakat, berteman dengan teman kita, dan di dalam kehidupan bermasyarakat itu kita harus bekerja sama, saling bahu membahu, bahasa sininya gotong royong, maka yang wajib bagi seorang hamba ini untuk menjadikan perkumpulannya tadi, pertemanannya tadi dengan orang lain tadi, dengan saudara-saudaranya tadi, adalah dalam rangka saling tolong menolong untuk menjadi hamba yang punya kehidupan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong menolong untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keridhaan Allah kepada kita, ketaatan kita kepada Allah, itu puncak dari kebahagiaan seorang hamba dan kesuksesan. Jadi bagaimana kita hidup bermasyarakat, hidup dengan komunitas kita sama ikhwah sunnah wal jamaah, adalah hidup bagaimana kita tolong menolong untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling tolong menolong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup ini bagaimana menjadi hamba yang diridhai oleh Allah karena mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kekurangan yang kita miliki, keterbatasan kemampuan yang mesti kita miliki, kita tidak bisa sendiri. Kita kadang keliru, butuh orang yang meluruskan. Kita kadang salah, butuh orang yang mengingatkan. Kita kadang menyimpang, butuh orang yang membimbing kita untuk kembali lurus. Maka karena itulah setan paling senang dengan orang yang sendiri. Karena al-mu'min da'if binafsihi. Seorang mukmin itu bisa sangat lemah kalau dia sendirian. Asy-syaitan ahad ilal wahid. Wa minasnaini ab'ad. Au kama qala Rasulullah SAW. Setan itu kepada orang yang sendiri saja dekat, tapi dari dua orang lebih jauh dia. Artinya kita butuh bersama, butuh saling menguatkan, saling ta'awun, saling tolong menolong. Tentunya tadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tolong menolong untuk diridhoi oleh Allah, tolong menolong untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di tempat-tempat terjadinya tolong menolong tadi dalam perkara kebajikan albir wa taqwa. Kemudian apakah albir itu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun? Dikatakan oleh mayoritas ulama, kalimat albir itu kalimat jami'ah li jami'an wa il khair wal kamali wal matlub minal abdi. Albir itu adalah kalimat yang mengumpulkan seluruh macam kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan dan suatu yang dituntut untuk seorang hamba itu memilikinya. Ini dari amalul khair. Maka barakallahu fikum, ketika ada seorang sahabat bernama An-Nawas ibn Sam'an, beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan, jitu ila Rasulillah SAW as'aluhu anil bir wal ithm. Yakni aku datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang albir wal ithm. Ketika baru datang, Rasulullah SAW sudah tahu, dan beliau menyatakan, jita tas'alu anil bir wal ithm, kamu datang itu untuk bertanya tentang albir wal ithm. Maka dijawab oleh Sam'an, Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala, walladhi ba'athaka bilhaq maji'duka as'aluka an khairi, demi dat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah aku datang kepadamu, yakni as'aluka an khairi, untuk bertanya kepadamu tentang yang lainnya. Faqal, kalau begitu, kalau memang yang kamu tanyakan albir wa taqwa, albir man syaraha lahu sadru wal idham mahaka fi sadrika wa in aftaka anhun nas. Albir itu apa yang membuat lapang dadamu, sedangkan al-idham apa yang membuat gundah gulana dirimu. Sekalipun manusia berfatwa, itu tidak mengapa, itu bukan dosa, tapi hatimu koncang. Yang kita ambil di sini barakallahu fikum, apa yang dinamakan albir itu adalah apa yang menenangkan ahlus shalah dari anwa'ul khairah. Dan di sini perlu saya tanbih, artinya jangan dijadikan barometer ukur sembarangan. Saya itu merasa tenang kok, berarti ini albir. Ketika ada orang membicarakan kebenaran tapi hati saya kok enggak sak, berarti ini al-idham. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, mendefinisikan albir demikian, al-itham demikian. Yang diberi penjelasan ini selevel Nawas ibn Sam'an, sahabat yang beliau akan tenang hatinya dengan seluruh macam kebajikan dan akan gelisah dengan berbagai macam dosa, walaupun itu kecil saja, gundah-gundahnya. Jadi letakkan dalil itu pada tempatnya. Kecuali kita merasa Nawas bin Sam'an, sehingga mengukur sesuatu ini baik atau tidak. Kalau hatinya menerima, baik. Kalau hatinya tidak bisa menerima, jelek. Sampai akhirnya Ustaz tadi membahas perkara yang hati saya mengingkarinya, berarti itu membahas suatu kejelekan. Salah tadi. Dari mana salah? Hati saya mengatakan. Ada dalilnya. Itu ucapan Nabi yang diucapkan ke Nawasi bin Salman. Yang melihat di luar sana ahlul fusad main kartu dengan tenang. Iya. Tenang hatinya sambil minum khamr. Sedikit pun enggak gelisah. Apa terus karena enggak gelisah hatinya berarti ini albir. Kemudian Abdul Fusak ini diperintah sholat, gelisah dia. Apa terus itu al-ithm? Artinya di sini, apa yang ditatakan albir itu adalah apa-apa yang baik, yang diterima oleh ahlul khair. Ini definisi secara global. Termasuk dari albir ini iman. Allah subhanahu wa ta'ala memerinci di dalam firman-Nya, ini barakallahu fikum, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah memerinci tentang albir ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin albirra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقم الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah berbicara tentang albir secara rinci. Bahasanya bukanlah bir itu sekedar kamu hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi albir itu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Nabi, dan membelanjakan hartanya, harta yang paling dia cintai, harta yang terbaik di sisinya, dia berikan kepada dzil qurba, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang terputus dari perjalanan safarnya, orang yang meminta untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk memperdekakan budak, dan orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, menepati janjinya ketika dia berjanji, dan kemudian orang yang bersabar dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang yang bersabar ketika perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah habarkan di sini, albir itu ya iman yang ada di dada-dada kita. Ya amalan yang dilakukan oleh jawarih kita. Baik itu amalan untuk diri kita seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ataupun amalan yang kita berikan pada orang lain, wa'idahnya seperti mensedekai ukara masakin, aitam, dawil kurba, merdekakan budak dan lain sebagainya tadi. Maka barakallahu fikum, di dalam ayat ini Allah menjelaskan albir itu semua perkara tadi. Kemudian wa amat taqwa, adapun taqwa itu adalah pada hakikatnya al-amalu bi ta'atillah imanan wahtisaban. Ini yang saya nukil dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala masih di dalam kitab Risalah Tabaqiyah. Amran wa nahyan. Fa yaf'al ma amara Allah bihi imanan. Bil amri wa tasdiqan bi wa'dih. Wa yadruku ma nahaa Allah anhu imanan bin nahyi wa khaufan min wa'idih. Takwa itu pada hakikatnya adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah karena iman dan mencari pahala. Ya ini barakallahu fikum, mentaati Allah dalam mensikapi perintahnya maupun larangannya. Jadi dia mengerjakan itu karena imannya dan karena cari pahala. Maka dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dengan imannya. Dia dengan menjalankan perintahnya membenarkan janji-janji pahalanya. Dan dia meninggalkan apa yang Allah larang dari larangannya tadi. Dia tinggalkan karena takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Ini iman itu dilarang oleh Allah, dia tinggalkan karena dia takut akan azabnya. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengisyaratkan ini kepada definisi seorang tabi'in masyhur, yakni Talaq Ibn Habib. Beliau adalah para ulama, beliau termasuk dari kalangan ulama tabi'in yang terkenal dengan memiliki suara yang bagus ketika membaca Al-Quran. Ketika terjadi fitnah Ibnu Asad, maka beliau dimintai oleh sebagian orang bagaimana mensikapinya. Beliau menyatakan, adfi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah yang ada itu dengan ketakwaan. Fitnah besar ketika itu, beliau katakan, sikapi dengan takwa. Wa ma takwa? Apa itu takwa? Anta'mala bita'atillah ala nuri min Allah, tarju sawab Allah. Wa antatruk maksiatallah ala nuri min Allah, takhafu iqaballah. Yani kamu beramal ketaatan-ketaatan kepada Allah benar-benar di atas ala nuri minallah. Ala nuri minallah itu isyarat kepada asal iman. Kamu mengerjakan ketaatan itu karena keimananmu, bukan karena malu kalau tidak beramal. Masuk salafin tidak jamaah subuh, malu pasang beker supaya bisa jamaah. Kenapa? Karena malu kalau tidak subuh berjamaah. Kepada temannya rubah karena iman. Karena apa yang Allah sediakan pada sholat fajar dan sunnahnya, itu yang membangkitkan kamu, menyampakkan selimutmu, kemudian bergegas untuk tidak terlewatkan menjalankan sunnah rakaatainil fajar, yang mana lebih baik dari dunia seisinya, dan untuk mengejar pahala jamaah yang besar dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itu yang membuatmu menjalankannya. Jangan karena malu, jangan karena takut jatuh kredibilitasmu di pandangan manusia. Jangan. Demikian pula dalam berbicara di dalam agama ini, yang mengharuskan kamu bicara ini dan itu, mengingatkan ini dan itu, karena imanmu, karena pahala yang Allah sediakan sedemikian besar. bagi orang yang menyampaikan ilmu, bukan tendensi yang lainnya. Ini hakikat takwa yang benar. Maka dari itu Allah menyatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Hakikatnya takwa itu menjalankan perintah Allah. Haqqa tuqatih, dan benar-benar dalam menjalankan tadi, karena ketakwaanmu, keimananmu kepada Allah. Jadi ala nuri min Allah, artinya kamu menjalankan ketaatan tadi karena imanmu, mengimani apa yang Allah perintahkan ini sebagai perintahnya, sehingga dengan ketundukanmu engkau jalankan. Tarju sawaballah, dalam keadaan kamu mengharap pahala yang Allah janjikan dan kamu imani tadi. Kemudian dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala nuri minallah, juga karena imanmu bahwasannya itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut ketahuan orang saja, atau takut nanti dicela orang atau apa dan lain sebagainya. Jangan. Rubah bahwasannya yang kamu tinggalkan tadi karena kamu tahu, kamu imani itu dilarang, dalam keadaan kamu takhafu iqaballah, sangat takut kepada azab yang Allah sediakan bagi orang yang mengerjakan apa yang kamu yakini sebagai larangan Allah tadi. Riwayat ucapan Talak bin Habib ini dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam kitab suhudnya, Ibnu Abi Saibah dalam musonafnya dan kitabul imannya, dan juga diriwayatkan Abu Nu'aim di dalam hilyahnya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memberi komentar, wa hadha ahsanu ma qila fi haddi taqwa, dan ini adalah ucapan terbaik di dalam pendefinisian kalimat takwa. Setelah kita tahu apa itu albir, apa itu at-taqwa, maka kita pun tahu Allah mewajibkan kita tolong menolong dalam perkara albir, kebaikan semuanya, dan dalam perkara at-taqwa, ketaatan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wajib kita ta'awun. Ini wajib bagi kita untuk ta'awun. Dan tidak diragukan lagi, termasuk dari perkara albir, yakni at-ta'awun alal bir, ta'awun ala amrun da'wiyah, perkara dakwah. Dan termasuk di dalamnya apa yang banyak kita hadapi, baik di tempat ana pribadi barakallahu fikum, atau di tempat-tempat yang lainnya, adalah ta'awun ala tarbiyati abna'ina. Ta'awun dalam rangka pendidikan anak-anak kita. Jadi asalnya kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ta'awun alal bir wa taqwa, dan kalimatul bir itu mencakup segala macam kebaikan, dan taqwa mencakup ketaatan. Dan termasuk dari kebaikan adalah bagaimana kita mendakwai anak-anak kita. Dan termasuk menjalankan ketaatan kepada Allah, yakni menjalankan perintahnya, kita memperhatikan dan mendidik anak-anak kita. Maka barakallahu fikum, dibutuhkan ta'awun dalam hal ini, diwajibkan ta'awun dalam hal ini. yang menunjukkan bahwasannya mendidik anak, memperhatikan pendidikan mereka, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Barakallahu fikum. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Dijelaskan para ulama ahli tafsir, menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, artinya barakallahu fikum, diantaranya dengan menegakkan ta'lim wa ta'allum, mengajari mereka ilmu agama. Kamu sendiri membekali diri dengan ilmu agama, kemudian kamu ajari anak-anakmu dengan ilmu agama. Dan ini kewajiban, bahkan Allah mengingatkan, neraka itu bukan perkara yang ringan. Waquduhan nas wal hijarah, padanya bahan bakarnya itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, pada neraka tadi dijaga malaikat yang sangat kaku lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'alu ma yu'maru, dan barakallahu fikum, malaikat ini menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kewajiban menjaga diri ini dengan mengajari mereka, membekali mereka ilmu agama. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah nyatakan, barakallahu fikum, yusikumullah fi auladikum. Allah itu berwasiat terhadap anak-anak kalian. Kalian jaga, kalian perhatikan. Walaupun ayat ini turun dalam perkara warisan, tapi para ulama menggunakannya, yakni bahwasanya anak itu secara keseluruhannya mereka adalah wasiat yang harus diemban wasiat itu oleh orang yang diberi wasiat. Kamu jaga, Allah serahkan anak-anak itu kepada kalian, barakallahu fikum, dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala Islam, ala fitrah. Semua yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Fitrah bersih. Maka kalian diberi wasiat untuk menjaga kebersihan fitrah anak-anak. Jangan sembarangan. Ini wasiat, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menjaganya dari penyimpangan, dari api neraka. Amanah. Bukan sekedar bagaimana dia punya ijazah, tapi bagaimana dia tetap bersih. Bukan sekedar bagaimana dia mengenyam bangku pendidikan, tapi wasiat bagaimana kamu jaga fitrahnya. Kamu selamatkan mereka dari api neraka, kamu jaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada kita semua, kullukum ra'in wa mas'ulun an ru'yatih. Semua dari kalian itu adalah orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin Kalau imam utma pemerintah itu wal imamu ra, imam itu ra'in pemimpin, wa huwa mas'ulun an ru'iyatih, dia dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatih dari apa yang telah Allah amanahkan. War rajul, dan suami, laki-laki kepala rumah tangga, fi ahlihi ra'in, dia terhadap keluarganya, istri dan anaknya pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ru'iyatih, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dipimpin tadi, sehingga masalah terkait istri, anak, mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka, perkara yang nanti Allah akan minta tanggung jawab kepada kalian, wahai para suami. Dan ini perkara yang berat. Kalau para suami ini barakallahu fikum malas ngaji, malas talabul ilmi, malas meminta bimbingan para ahlul ilmi, sadid maupun talabatul ilmi, bagaimana dia bisa menyelamatkan keluarganya? Bagaimana dia bisa hati-hati dalam mengemban amanahnya, menjaga wasiat Allah Ta'ala yang Allah letakkan pada para anak ini, yang kita semua ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya tidak bisa beri. Orang yang tidak punya ilmu agama tidak akan memberikan ilmu agama kepada orang lain. Orang yang tidak hati-hati menjaga akidah dan minhajnya tidak akan bisa memberikan penjagaan kepada orang lain. Maka semuanya ini barakallahu fikum tanggung jawab kita, sehingga kita perlu berpikir bagaimana semakin bagus pendidikan anak itu, adanya ta'awun, adanya pemberian kemampuan, pencurahan kemampuan yang maksimal kepada program-program ini, karena masing-masing kita nantinya akan bertanggung jawab atas ini semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah ibn Umar. Kemudian juga sabda Nabi SAW dari jalan sahabat Amr ibn As, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang panjang, wa inna liwaladika alaika haqqa, dan sungguh bagi anakmu itu atas dirimu ada hak yang harus kamu penuhi. Kamu beri pendidikan yang benar, kamu memberikan perhatian tentang apa yang dia itu akan belajar padanya, apa yang dia butuhkan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Maka barakallahu fikum, ini semua menunjukkan bahwasannya Allah memberi tanggung jawab kita tentang perkara terbiah pendidikan anak-anak kita. Dan ini dalam rangka taat kepada Allah, dan pendidikan anak dalam rangka menciptakan generasi yang memiliki keimanan, yang memiliki ketakwaan, yang memiliki manhaj yang benar. Maka ini albir, dan kita harus punya perhatian di dalam perkara ini dan untuk saling ta'awun. Kemudian barakallahu fikum, tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang pendidikan anak kita, tentang upaya kita menyelamatkan mereka dari api neraka, itu tanggung jawab yang butuh ta'awun kita satu sama lain. Karena seperti tadi, kita satu sama lain memiliki keterbatasan dan kekurangan. Sebagian kita punya kemampuan mencetak banyak anak, tapi tidak punya kemampuan untuk mendidik mereka. Ilmu pas-pasan, tapi Allah karuniai anak 10 dari 2 istri. Misalnya 5-5. Mau diajari apa ya? Itu pun jaraknya sangat-sangat pendek. Istrinya setiap tahun kalau tidak hamil menyusui. Jadi jaraknya pendek. Didikannya mau ngajari gimana? Ilmu pas-pasan. Tapi qadarullah bima syaa'al ini. Alhamdulillah anak bukan pas-pasan lagi. Nah, itu salah satu contoh. Punya kemampuan, kelebihan anak, tapi kekurangan dari sisi ilmu untuk mendidik mereka. Demikian keadaannya. Maka ini harus ada sikap ta'awun dari mereka, yakni mudarisin, para pengajar, dan wali-wali santri atau orang yang punya anak di sekitar ma'ar, untuk memikirkan ini tanggung jawab kita bersama. Bahkan pada asalnya tanggung jawab kamu. Ini ada orang-orang yang mau peduli, mengajak meringankan bebanmu dalam rangka meringankan kamu nanti ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas anak-anak yang Allah karuniakan kepada kalian. Ini ada orang yang meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya untuk ta'awun bersama antum semuanya dalam perkara yang sangat besar ini. Maka barakallahu fikum, hendaknya kita melihat bahwasanya ini adalah ladang untuk kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, menciptakan sebuah bentuk pendidikan yang ideal di dunia ini dalam rangka menyelamatkan anak-anak kita dari neraka jahanam di akhirat kelak. Tentunya di dalam upaya ini barakallahu fikum, karena keterbatasan kemampuan manusia yang berbeda satu sama lain, mesti mereka akan ditimpa dengan kesulitan. Dia ditimpa dengan berbagai kesulitan, kesukaran dan penghalang-penghalang, rintangan dalam mewujudkan tempat pendidikan anak-anak yang ideal. Kendalanya dari berbagai macam hal. Kesulitan, mentok dari kemampuan ini, tidak punya kemampuan lagi, keterbatasan SDM, sumber daya manusia yang ngajar 5, kebetulan masyarakat di situ produktif semua tadi, satu orang 10 anak tadi, 5 pengajar melawan 50 siswa, kecil-kecil semua, nakal-nakal semua, pola tingkahnya dan lain sebagainya. Belum pusing sama yang satu, sudah pusing lagi, dipusingkan sama yang dua. Yang dua diurusi, 5 bareng-bareng membuat pusing. Tanyakan pada para pengajar, hari-harinya pusing sampai terbawa ke rumah. Mestinya ke rumah ketemu keluarga, saling senyum, senang ya, membawa PR dari tempatnya masing-masing. Istrinya metem-teng karena ngajar, suaminya juga demikian. Nah, kemudian mestinya bercengkrama sedahuro musyawarah tentang bagaimana pendidikan ke depan. Karena apa? Suami istri ini mengemban dakwah. Isinya begitu. Setelah itu capek mikir, tidur semua. Pagi berangkat lagi, mikir lagi, tidur lagi. Itu kegiatan mereka. Kasihan. Al-Muhim, dengan keterbatasan manusia tadi, di dalam menjalankan program-program ta'awun, pasti ada kesulitan, pasti ada rintangan-rintangan. Maka barakallahu fikum, Allah memotivasi, syariat ini menyemangati bagi mereka-mereka yang Allah karuniakan kelebihan kepada mereka. Apakah itu karunia harta untuk membackup kesulitan-kesulitan yang kaitannya dengan dana, atau mereka yang Allah beri kelebihan dari sisi ilmu, pernah belajar di ma'had, mempunyai pengetahuan tentang pengetahuan agama untuk menutupi kekurangan, dan untuk ta'awun membantu dalam kekurangan-kekurangan SDM tadi, sumber daya manusia untuk mengajar tadi. Karena dibalik apa yang Allah tetapkan, kamu punya kelebihan, kamu punya pengetahuan lebih daripada yang lainnya, Allah amanahkan untuk kamu ta'awun, menghilangkan kesulitan yang ada pada saudaramu, memperingan beban yang sedang menghimpit saudaramu. Barakallahu fikum. Itu hikmahnya. Maka dari itu perlu kita pupuk semangat barakallahu fikum untuk talabatul, untuk ta'awun alal bir wa taqwa, terkhusus ta'awun dalam tarbiyatul abna. Maka syariat ini menyemangati kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allah anhu qurbatan min qurab yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang menghimpit di dunia ini, Allah akan hilangkan baginya, darinya, kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di hari kiamat. Kita melihat saudara kita dihimpit kesulitan, kemudian kita ingat hadis ini, kalau sampai kita bisa membantu kesulitan itu teratasi, kesulitan itu hilang, Allah janjikan kita akan dimudahkan oleh Allah, dihilangkan dari kita di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, kesulitan yang akan menimpa semua orang yang sedang menunggu hisab di padang mahsyar, dengan kesulitan di hari kiamat yang luar biasa, dengan kita menghilangkan satu kesulitan yang menyulitkan saudara kita. Contohnya kesulitan kurang pengajar. Kita mampu mempunyai basic untuk bisa mengajar. Kalau sampai kesulitan itu teratasi, dengan izin Allah, sebabnya kamu ikut ta'awun di sana, Allah jamin satu kesulitan di yaumil kiamah hilang darimu. Kita ibadah, kita sholat, kita talabatul ilmi, kita nyantri, meninggalkan tanah kelahiran dan lain sebagainya, tujuannya agar supaya kita meraih keridhaan Allah, kemudahan dunia dan akhirat. Ini satu peluang. Misalnya kesulitan di Ma'at itu tidak ada tukang masaknya. Catering mahal. Kamu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tobah mumtaz, koki handal. Kamu tahu tentang ilmu gizi dan lain sebagainya. Insyaallah. Ya sudahlah. Saya tak bantu jadi kokinya Ma'at. Padahal dia punya peluang untuk jadi koki hotel bintang berlima. Hotel berlima, bukan berbintang lima. Barakallahu fikum. Dia masak di Ma'at. Masya Allah. Tapi yang aneh, min ajaibid dunya, banyak asatidzah itu yang keluhannya seperti, gimana murid sih banyak Ustaz, yang ingin belajar banyak Ustaz, peminatnya 200, kapasitas gedung saya 40 orang. Gimana Ustaz, santri banyak, pengajarnya 2 orang, itu pun tak ada kayu, rotan pun jadi. Tak ada rotan agar pun jadi. Artinya seperti itu. Ini lahan untuk ta'awun, ini lahan untuk tanfisul qurb, tanfisul qurbah yang Allah janjikan pahalanya tadi. Mestinya kita yang harus standar yang perlu kita bantu. Apalagi kekurangan di sini, apa kesulitan yang antum hadapi di dalam dakwah ini dan pendidikan ini? Nawarkan. Kenapa? Kita butuh kemudahan di hadapan Allah besok. Nah, fenomenanya lain ini. Mestinya kamu bantu ini ya. Yang lainnya ada enggak? Tawaran yang pahalanya seperti itu dilimpahkan ke yang lainnya. Tapi giliran nasi bungkus, yang lainnya masih ada nasinya. Nasi bungkus dikolekti, ya pahala yang besar dihindari. Ya itu bilangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Walaupun lisan rasulnya menyatakan demikian. Mestinya kita yang aktif tanya, gimana Ma'at, apa kesulitannya? Siapa tahu Allah karuniakan kelebihan pada diri kita yang bermanfaat bagi Ma'at kita. Kalau terjadi seperti ini, masya Allah, ta'awun alal bir wa taqwa, masyarakat yang berkumpul berta'awun untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala terlihat di situ. Baik anak kita nyantri di Ma'at itu atau tidak, tapi kebetulan Allah takdirkan kita menjadi orang yang hidup di sekitar dan menjadi masyarakat Ma'at. Berarti tuntutan kita dituntut wajib alaina untuk berta'awun di sana, punya sumbangse di sana. Lepas kita wali santri pondok itu atau bukan, yang jelas kita masyarakat yang hidup di sekitar Ma'at itu. Syekh Saleh Al-Syeikh menjelaskan tentang yang dimaksud kesulitan di sini. Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim, menghilangkan dari seorang muslim kurbah min kurabid dunya, itu kata beliau amah, umum kesulitan yang manapun. Baik itu barakallahu fikum fayadkhul al-qurab nafsiyah, kesulitan pribadi, al-qurab amaliyah, atau kesulitan di dalam amalan-amalan terkait dengan diri seseorang atau amalannya seseorang. Demikian pula dalam memberikan solusi atau melepaskan kesulitan itu atau kesusahan itu adalah baik itu dengan kalimah thayyibah, nasihat, supaya terkerangi beban dirinya, ataupun mayat hulu tanfis filma dengan harta. Aw mayat hulu tanfisihi fi badlil jah, atau dia orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya, bisa membantu bagaimana kelancaran birokrasi pengurusan pondok perizinan, atau barakallahu fikum, dia punya kedudukan di masyarakat untuk bagaimana mensosialisasikan ma'had yang ada, menepis ucapan-ucapan miring dari ma'had dengan kedudukannya, dengan pangkatnya. Atau fatenfis al-qurba'an ila akhirih. Jadi umum apa saja, termasuk tadi bisa masak. Kesulitan apapun, kamu punya peluang untuk menghilangkan kesulitan tadi, dan punya peluang barakallahu fikum untuk mendapatkan janji Allah, Allah akan hilangkan kesulitan di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang menjamin kita di padang mahsyar tidak mempunyai kesulitan? Bahkan dengan apa yang kita ketahui dari jeleknya jiwa-jiwa kita, dari jeleknya amalan-amalan kita, kita tidak merasa aman, tidak mendapatkan kesulitan di padang mahsyar kelak. Maka ketika ada peluang untuk kita bisa meringankan diri nanti, Allah akan hilangkan satu kesulitan di padang mahsyar di yaumil kiamah nanti. Kenapa kita buang sia-sia kesempatan itu? Pasti kita memiliki kelebihan yang dibutuhkan oleh ma'ad kita. Karena manusia diciptakan memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Ada kurang di sisi ini, punya lebih di sisi itu, dan lain sebagainya. Dan kesulitan yang di sini dikatakan bisa dihilangkan dan janji ganjarannya demikian, kesulitan dari sisi manapun. Baik sekedar urun rembuk. Paham ya kalau di Jombang urun rembuk, punya usul untuk kebaikan ma'had, kritik yang membangun, jangan menambah kesulitan, membangun, itu pun bisa untuk meraih, apalagi dengan tenaga, pikiran dan lain sebagainya, harta dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW juga menyatakan, waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan, jadi memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Nah, karena manusia yang memiliki keterbatasan, kemampuan dan lain sebagainya, pasti ada situasi-situasi, kondisi-kondisi yang dia mengalami kesulitan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan kalau kita tahu kesulitan yang sedang dihadapi para pengemban dakwah dengan ma'hadnya dan lain sebagainya, tiada hari tanpa kesulitan. Jadi kalau ingin mencari orang yang sulit, orang yang sedang apa tadi, banyak kesulitan tadi, datang saja. Coba datang ke ustaz. Ustaz, ada yang perlu saya bantu? Oh, banyak. Jawabannya begitu. Bisa apa kamu? Enggak butuh bantuanmu. Enggak mungkin ustaz begitu. Wah, jazakumullah khair apa ya. Nah, itu belum dihaluskan temboknya. Ya. Terus ini pengajarnya masih kurang. Ini anak itu sudah seminggu lauknya kangkung. Terus kesulitan. Setumpuk. Barakallahu fiik. Allah sediakan, Allah yang maha pemurah, Allah yang tahu kita tempat salah dan lupa. Kita butuh maghfirahnya, butuh rahmatnya, menyediakan banyak rahmatnya, menebarkan peluang-peluang untuk kita memperbanyak kebajikan. Tidak usah jauh-jauh kemana-mana datang. Kemahat kamu tinggal, ada yang bisa saya bantu. Banyak. Banyak sekali. Banyak kesulitan yang ada. Dan Allah janjikan di sini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni barakallahu fikum, Allah beri kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Sesaleh al-Syekh hafizhahullah taala dalam Sarar Arba'in Nawawiyah beliau menyatakan barakallahu fikum, At-taisir ala mu'sir. Na'am barakallahu fikum ala mu'sir. Orang yang memberi kemudahan dari orang yang sedang kesulitan itu bisa jadi dengan ayyutihi malan liyafaku bihi isyarah aw ayyakunal haq lahu fayada'ah anil mu'sir fayukhafifu anhu. Beliau menjelaskan barakallahu fikum di sini ada yang dengan memberi harta sehingga dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi bebannya, atau kalau kesulitan itu sebabnya karena dia punya pinjaman dari kita, bisa kita beri waktu longgar, kita ringankan. Artinya di sini mencakup tidak mesti kita menuntaskan semuanya, minimalnya kita juga bisa mengurangi. Ya, ini mengurangi kesulitan yang ada itu sudah dikatakan sebagai orang yang yassara ala muksirin. Ya, saya bisanya apa? Punya saya ini. Tapi dengan apa yang kamu bisa itu, kesulitan bisa terkurangi, kamu sudah masuk di sini. Butuh biaya berapa untuk ngelus tembok ini ya Ustaz? Ya 5 juta. Ini ada 500 ribu. Terkurangi dari 5 juta tinggal 4 juta 500 lagi. Kamu sudah mengurangi takfif. Apalagi berapa? 5 juta. 5 juta saja. Ini ada 10 Ustaz. Nah, ini lebih lagi ya. Jadi jangan melihat apa yang saya miliki, saya bisanya cuma begini. Istilahnya kalau masuk saya membantu itu seperti nguyai segoro. Loh, entah. Ini segoronya sedang kering. Barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum. Allah telah menyediakan demikian pahala bagi orang yang peduli pada kesulitan yang sedang mendera saudaranya, pada kesukaran-kesukaran yang saudaranya butuh kemudahan. Dan Allah berikan kita semua ini karunia untuk bisa saling ta'awun, lengkap melengkapi. Apa yang kamu miliki sedikit di hadapanmu tapi besar di sisi orang lain. Apa yang kamu bisa dibutuhkan banyak orang. Barakallahu fikum. Maka di sini umum saja memberi kemudahan bagi orang yang sedang kesulitan. Tidak mesti menuntaskan semua kesulitannya dia handle. Bisa mengurangi, meringankan dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Selesaikan sekarang aja ya. Artinya ba'da zuhur sudah tidak ada. Masih dari hadis ini yang terkait dengan motivasi untuk kita itu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masih di dalam hadis yang sama, wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah itu senantiasa akan menolong hambanya ketika hamba itu menolong saudaranya. Artinya orang yang senang menolong saudaranya, hari-harinya untuk ta'awun dengan saudara-saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Barakallahu fikum. Kata si Saleh al-Syeikh, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi hadha fihi haq ala ayyu inal mar'u aha bi a'zami haq. Ini penyemangatan untuk seorang itu membantu saudaranya, dan bahkan ini adalah penyemangatan yang paling sangat besar. Kita hamba yang lemah, hidup di dunia dengan berbagai macam fitnah, kita butuh pertolongan Allah untuk menyelamatkan dari fitnah tusahawati wasubah. Dan pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan salah satunya dengan kita punya semangat menolong orang lain dari saudara kita. Menolong siapa yang membutuhkan pertolongan kita? Manusia dengan keterbatasannya, keterbatasannya, kelemahannya, butuh pertolongan kita. Sedang kita dalam keadaan sangat butuh pertolongan Allah. Maka beliau menyatakan bahwasanya ini anjuran atau penyemangatan, ala ayyuhinal mar'ahu bi a'dami has haitsu ja'ala anal abd idza ana akha fa inna Allah fi aunih. Ketika Allah memberikan janji di sini bahwasanya Allah menjanjikan bahwasanya seorang hamba kalau dia menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Fa idza kunta fi haja ahid kana Allah fi hajati. Kalau kamu itu dibutuhkan oleh temanmu, saudaramu, dia kesulitan, butuh bantuan, butuh pertolongan, sungguh kamu butuh kepada Allah. Kamu butuh pertolongannya untuk selamat dari fitnah di dunia ini. Kamu butuh pertolongannya dari godaan setan yang menunggu lena kita, lalai kita. Kita butuh rahmatnya Allah, butuh perlindungan Allah, butuh penjagaan Allah, butuh hidayahnya Allah, butuh pertolongannya Allah. Kita sangat butuh supaya Allah membantu kita, menolong kita. Allah menolong kita. Kita sangat butuh bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu. Allah akan menolong kita dari berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Kesulitan yang kaitannya dengan keimanan kita maupun kehidupan kita. Maka Allah memberikan solusi. Solusinya ada pada saudara-saudaramu yang membutuhkan bantuan. Kamu tolong dia, Allah tolong kamu. Barakallahu fiik. Maka yang ada di sini barakallahu fikum maupun saya pribadi, Allah yang maha luas rahmatnya membukakan sedemikian rupa peluang untuk kita meraih kemudahan akhirat, mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat, selalu diperhatikan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita merealisasikan perintah Allah, mewujudkan perintah Allah, ta'awun alal bir wa taqwa, ta'awun di dalam program dakwah kita, termasuk di sini program ma'had, program pendidikan anak, yang tentunya kalau kita mau tanya kepada ustadznya, pengelolanya, pasti banyak kesulitan yang dihadapi, pasti banyak problema yang dihadapi. Maka barakallahu fikum, tentu apa yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing bisa menjadi sesuatu yang kita bisa membantu para pelaku dakwah, pengemban dakwah, bisa mengurangi kesulitan yang sedang mereka hadapi, bahkan bisa menutupi kekurangan yang ada dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan pahala yang jauh sangat lebih besar, kemudahan di hari kiamat, kemudahan menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat, dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Duh, ini pertanyaan. Biasanya langsung ini ditulis, keluar dari kebiasaan. Taib al-muhim, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita semua dengan amalan-amalan tadi, ganjarannya adalah a'dhamul fadl wa thawab, karunia yang sangat utama, pahala yang sangat utama. Kita beribadah kepada Allah dengan berbagai macam peribadatan adalah kita ingin mendapatkan kehidupan, kemudahan di dunia, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka peluang-peluang yang ada tadi, dan ini bukan sekedar mungkin ada masukan atau apa enggak, artinya semua ma'had, baik yang saya kelola dan lain sebagainya, atau ma'had-ma'had yang ada di tempat antum semuanya, kendalanya demikian. Kurang SDM, kurang ini dan itu, kurang kerjasama, kurang perhatian antara orang yang tinggal di situ. Yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak sepantasnya. Karena seorang muslim sunni salafi yang hiras terhadap keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala yang Allah sediakan, mestinya sangat termotivasi untuk meraih kemuliaan-kemuliaan tadi. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi, juga antum semuanya, untuk barakallahu fikum, janganlah kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan apa yang Allah buka peluang untuk kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena kadang kesempatan yang Allah berikan tidak berulang untuk kedua kali. Mumpung saat ini Anda punya kelebihan, kekuatan, suatu saat dengan satu penyakit wa iyyatubillahi min dzalik, kekuatan itu tidak ada lagi pada kita. Pada saat ini kita punya kelebihan harta, suatu saat nanti kadang-kadang kita kekurangan dan kita tidak bisa mendermakan harta kita. Saat ini kita masih punya waktu luang dan punya ilmu yang bisa kita ajarkan untuk adik-adik kita ataupun anak-anak kita. Suatu saat mungkin dengan kesibukan kita tidak punya waktu lagi, sekalipun kita punya ilmu. Kita tersibukkan dengan kesibukan kita. Maka barakallahu fikum, ketika Allah buka peluang untuk kita meraih keutamaan, jangan kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakannya. Akan tetapi kata kita selalu memanfaatkan, barakallahu fikum, mensyukuri apa yang Allah berikan dari kesempatan untuk beramal kita lakukan, insyaallah ta'ala Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada pertanyaan kok banyak. Barakallahu fikum, Ustaz, mohon penjelasan adab orang tua terhadap guru anak-anaknya dan sebaliknya. Ini materi daurah. Adab wali santri, adab seorang guru terhadap wali santri dan lain sebagainya. Terkadang terjadi kesalahpahaman orang tua dan guru karena apa yang disampaikan anak-anaknya terhadap orang tua padahal belum ditabayuni pada guru anak-anaknya, yakni terlalu percaya pada omongan anak. Kalau adabnya kan banyak, yang jelas muslim itu harus memegangi adab-adabnya satu sama lain. Tentunya kalau adabnya diperinci, bagaimana adab orang tua terhadap gurunya anak, dan bagaimana adab guru terhadap orang tua, ya adab-adab sesama mukmin muslim itu dibuka lagi pelajarannya. Adab-adab seorang muslim pada muslim lainnya itu berlaku semua. Cuma masalah yang perlu ditanggapi di sini barakallahu fikum adalah bagaimana orang tua mensikapi laporan anak. Maka barakallahu fikum khabar dari anak shaghir itu di sisi ahlu sunnah wal jamaah ahlul hadis, yakni dicermati tentang khabar dari anak ini, sehingga ada pembahasan riwayat shaghir. Artinya riwayat seorang anak dan lain sebagainya, anak kecil dan lain sebagainya, itu tidak bisa disikapi seperti riwayatnya orang yang dewasa. Tetap ada pembahasan masalah riwayat shaghir. Riwayat anak, riwayatnya tifl dan lain sebagainya. Anak itu barakallahu fikum didengar, ditampung. Setelah itu jangan berangkat, berpijak dari laporannya anak untuk bersikap. Tanya barakallahu fikum. Bina'ul husnudhan, membangun husnudhan para pengajar mestinya barakallahu fikum demikian dan demikian. Tanya, saya kok dengar dari anak saya demikian? Karena pernah ada seorang wali santri, datang anak saya tidak diperhatikan, makan tidak dikasih. Oh iya, iya saya tanya tadi, belum makan siang, kemarin juga. Setelah anaknya ditanya, dipertemukan, benar kamu tidak dikasih makan. Oh ini anaknya, Pak. Ini kalau pas jam makan sembunyi dia, tidak mau makan. Benar. Loh, laporannya jangan tidak diberi makan siang. Kamu tidak mau makan siang yang benar ya. Coba kalau marah-marah dulu. Kalau saya tidak diberi makan siang, saya itu bayar. Hati-hati dengan uang haram. Astagfirullahaladzim. Setelah dicek, kamu tidak diberi makan siang. Kenapa tidak diberi makan siang? Kamu katanya sembunyi ya kalau jam makan siang. Kenapa lauknya tidak cocok? Masalah lauknya tidak cocok bisa dibicarakan. Tambahi dapurnya pondok, lauknya nanti cocok. Al-muhim seperti ini perlu diperhatikan. Kabarnya anak-anak lebih-lebih belum apa, belum balik, lebih-lebih omongannya juga barakallahu fikum. Omongan anak, sikapilah itu sebagai omongan anak barakallahu fikum. Wallah ta'ala alam biswab, ini global saja, ini tajrib saja, pengalaman yang ada dan dari ilmu para ulama ahlul hadis membedakan riwayat anak-anak dan lain sebagainya. Riwayat seorang yang ketika Rasulullah SAW yakni bersabda, dia tidak mendengar langsung karena masih kecil dan lain sebagainya. Riwayatnya anak-anak biasanya tidak memakai sanad dan lain sebagainya, cuma ingat ucapan, mendapatkan yakni pembahasan di dalam perkara itu. Kemudian bagaimana kriteria guru yang kita pilihkan untuk anak-anak kita, banyak dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang terkait dengan nasihat bagi thalabatul ilmi. Tentu saja yang lurus akidahnya, benar akidahnya, yang baik agamanya. Karena ilmu yang kita ambil itu adalah agama kita. Dan orang itu harus melihat kepada siapa kita akan mengambil ilmu. Ini yang pertama. Jangan favorit atau tidak favorit sekolahannya, tapi siapa pengajarnya. Nah, betulnya ada pembahasan tentang kriteria-kriteria ini. Bukan cuma gurunya, sekolahnya dan lain sebagainya, tapi kitabnya Mustafa Dari. Di dalam Fiqih Tarbiyatul Abna, di situ ada penjelasan. Sekalipun orang tua itu punya hak untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk memberi pengetahuan mereka tentang ilmu umum dan lain sebagainya, tapi perlu diperhatikan tempat anaknya mau belajar. Di situ disebutkan dari gurunya, pendirinya, model sekolahnya, pengajarnya, materi yang diajarkannya. Diteliti. Barakallahu fikum. Jadi secara garis besarnya, pengajarnya, didirikan siapa sekolah ini, materi yang diajarkan di sana dan lain sebagainya harus diketahui. Terkait pula dengan ini pula ucapan Ibnu Sirin yang ana nukil tadi, ilmu ini agama. Kita harus ambil dari orang-orang yang akan ya kita teliti, kita lihat. Orang-orang yang tidak kita ambil agama kita darinya. Bagaimana orang tua menyekolahkan anaknya di luar kota yang unggul atau diajari sendiri di kota sendiri karena madrasah kotanya masih ala kadarnya. Kalau masih ala kadarnya, kalian berkewajiban membuat luar biasa kadarnya. Ta'awun. Jangan biarkan ala kadarnya kemudian membentuk pendidikan yang lebih ala kadarnya di rumah. Di luar kota ada yang unggul, unggulkan apa yang ada di kotamu. Bagaimana tidak menjadi ala kadarnya lagi? Ini tadi materi tadi. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar kota karena di luar kota sudah unggul. Unggul itu kacamatanya relatif. Menurut fulan unggul, menurut fulan ala kadarnya. Ini diajari sendiri di kota sendiri, ini lebih ala kadarnya kalau diajari sendiri. Kecuali orang tuanya luar biasa. Karena madrasah kotanya masih ala kadarnya. Mohon penjelasannya. Khusus kalau pandangan menurut antum, madrasah di kota antum masih ala kadarnya, buat tidak sekedar ala kadarnya. Kamu yang punya ide dan bisa menilai ala kadarnya, curahkan supaya tidak lagi ala kadarnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sarannya. Kalau menurut antum masih ala kadarnya, berarti antum punya pandangan bagaimana menjadi unggul. Sumbangsi. Kita bantu untuk menjadi bukan ala kadarnya. Tapi kita ingat unggul, ala kadarnya, dan lain sebagainya relatif. Biasanya di kota lain itu rumput tetangga lebih hijau. Ke sana lebih maju, lebih bagus. Padahal orang yang di sana ganti pindah ke sana. Nah, barakallahu fikum. Sudah gugur. Gimana? Ini enggak usah dijawab atau perlu dijawab? Gimana? Masih ya? Oh, iya. Bismillah. Bagaimana sikap kita sebagai ummahat yang terlibat dalam kepengurusan lembaga pendidikan, yang mana dalam lembaga pendidikan tersebut sering terjadi salah pendapat, salah paham antara yang satu dengan yang lainnya. barakallahu fikum, seperti tadi kita diperintah untuk ta'awun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah pendapat, salah persepsi, itu wajar. Bagi penggemar, pengemban dakwah itu wajar. Tidak ada dari sekelompok orang itu kecuali dia punya perbedaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dengan kemampuan yang berbeda-beda tadi. Sehingga yang ada sikapnya pengurus ini untuk tawasuh as-sabr, berlapang dada. Kita diperintah oleh Allah untuk ta'awun dengan orang lain, otomatis kita harus mengenali karakternya, mengetahui kekurangannya, kemudian kita menutupinya. Jangankan untuk lembaga pendidikan, untuk program dakwah yang lebih besar, kita satu sama lain itu harus memaklumi kekurangan satu sama lain. Selagi kekurangan itu munculnya dari kekurangan pribadi, dari kekurangan yang munculnya dari basyariahnya dia, manusia tempatnya lupa dan salah, bukan kekurangan atau kesalahan yang munculnya dari yang selain sifat kemanusiaan tadi. Di antara pengemban dakwah ada yang sumbu pendek, ada yang sumbunya panjang, ada yang cepat meledak, ada yang lama tidak meledak-meledak, ada yang idenya itu gremet-gremet, watone selamat, kata orang. Ada yang pengennya cepat dan lain sebagainya. Semuanya diolah, dimaklumi. Kalau enggak pengen menemui kesalahpahaman, kesalahan pendapat, salah persepsi dan lain sebagainya, memang bicara dengan cermin. Tapi kalau berbicara dengan orang, setiap kepala kuluhirasin durahin, setiap kepala punya pendapat. Ketika keluar beda pendapat, tidak masalah. Cuma bagaimana perbedaan ini kemudian diolah menjadi sesuatu yang membangun. Usulnya tidak diterima, jangan terus sakit hati. Kamu tidak datang rapat lagi, enggak. Usul tidak pernah dikuprik. Jangan sabar, terus ikut. Sudah saya beri masukan tidak manut, ya sudah sekali itu saja. Jangan muata putus arah. Apatah arah. Al-muhim, bagaimana sikap kita mensikapi perbedaan pendapat ketika rapat pengurus dan lain sebagainya. Sikapi dengan bijak. Manusia berbeda biasa. Ucapan-ucapan tadi terjadi, kita teliti, kita melihat. Asal itu untuk perbaikan, salah. Ini apa? Banyak sekali. Ini baru dua, ini panjang kisah cerita. Bagaimana pula sikap kita sebagai manusia yang sering mengalami kefuturan, ya kefuturan dalam akidah, karena banyaknya masalah, karena benturan-benturan masalah dalam thalabul ilmi. Contohnya, ada seorang yang berilmu, akan tetapi karena bicaranya, tegurannya tidak mencerminkan orang yang berilmu, sehingga karena sikapnya yang berilmu tadi bikin hati gelisah, akhirnya orang yang dapat teguran tadi malah tidak menghadiri majelis beliau. Dan ternyata ikhwan plus akhwatnya banyak yang terkena sentilan orang yang berilmu tadi. Barakallahu fikum. Yang jelas sikap ketika dinasihati, kemudian tersinggung, kemudian berimbas kepada tidak mau belajar lagi, ini yang perlu diperbaiki. Ini yang perlu dibenahi. Bahwasannya ustadz kalian, barakallahu fikum, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam mengabarkan agama ini, beliau basyira wa nadhira. Isinya kabar gembira dan pemberi peringatan. Selagi yang disampaikan ustadzmu itu Al-Qur'an, As-Sunnah, isinya ya kadang membuatmu gembira, kadang-kadang membuatmu tersinggung. Dan ketika isi dari ustadzmu itu yang kamu katakan di sini sentilan, itu kadang-kadang beliau wallahi tidak berniat menyentil. Cuma karena seorang itu kadang-kadang melakukan pelanggaran, kemudian ayat yang dibahas pas pelanggaran yang kamu lakukan, kamu tersinggung. Syukuri masih hidup hatimu, daripada sudah tidak tersinggung sama sekali. Ini ngomong siapa ya? Padahal dia melakunya. Ini ustadznya tidak berniat menyinggung, membawakan ayat secara umum, kasus secara umum. Kebetulan yang dicontohkan tadi modelmu. Inilah aku. Jangan langsung ustadz nyentil. Jangan langsung sudah, siapa yang laporan? Kadang-kadang ustadzmu tidak menyentil, tidak ada yang laporan, cuma kamu setipe dengan yang dibicarakan ayat dan hadis tadi. Maka ini saya, ini nasihat buat saya ini. Maka sikapi dengan ini peringatan. Memang ngaji itu untuk mencari ini, ilmu untuk beramal dan ilmu untuk berbenah. Jangan setiap tersinggung ustadz nyentil saya, pasti fulan yang laporan. Allah yang demikian perang ngaji bisa. Kalau kamu sedang ngaji, setan angkat kepala. Sukses. Pertama cuma futur, kesetel acur. Lario. Barakallahu fiik. Ini sikap yang perlu dibenahi. Seorang muslim dengan orang muslim yang lainnya, lebih-lebih guru yang kamu saksikan keilmuannya, dan Allah beri kelebihan kepada mereka dengan ilmunya, husnudzonlah sendiri. Bahkan kalau kamu mencermati, membaca Al-Quran sendiri, tahu artinya, kadang kamu tersindir dengan bacaanmu sendiri. Kamu baca kitab para ulama, kalau kamu melakukan pelanggaran yang disebut di situ, kamu akan tertegur dengannya. Dan itu kamu syukuri, hatimu masih hidup, sadar kalau itu kekeliruanmu. Jangan terus barakallahu fikum kamu mencari yakni toleransi atas saya begini kan karena futur. Mestinya orang futur itu dielus-elus, bukan disentili. Barakallahu fikum. Jangan seudon, kemudian barakallahu fikum tetap taklim. Tapi hati ini bagaimana? Tidak bisa menerima, pasti nanti akan kesentil lagi. Perbaiki dirimu, insya Allah bebas dari sentilan. Bebas dari sentilan. Seperti ini barakallahu fikum perlu dibenahi. Lebih-lebih kalau sudah lama ngaji, tidak pantas yang seperti ini. Yang lainnya ini PR ya. Ini panjang-panjang semua. Ini satu lembar ya. Belum yang dilempit ini berapa? Kisah cerita. Ini yang ditanya tidak sanggup ini. Ilmu yang sedikit yang ini. Banyak sekali dan penting sekali. Tanyakan Ustaz Irfan ini. Sudah mungkin yang tidak terjawab al-afu minkum. Karena panjang-panjang semua. Ya saya bawanya aja ya. Ditinggal di sini biar dibaca ustaz nanti. masalah menghadapi ummahat, menghadapi suami, banyak sekali ini. Dua yang saya jawab dan itu yang saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawabnya, dan karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya mungkin banyak kekeliruan dari apa yang Anda sampaikan tadi atau apa yang Anda jawab. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang sungguh kami tidak menyengajanya. Semoga Allah mengampuninya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada ucapan yang menyinggung, apalagi menyentil antum semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar enggak terbang.